Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat indah di pagi hari yang sejuk ini Allah berikan kenikmatan yang tidak terhingga. Tidak bisa kita menghitungnya, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Di pagi hari ini kita berzikir, menghirup udara segar, gratis, luar biasa. Berbahagia sekali di pagi hari ini Anda masih bersama Mimbar Nurus Salam yang tentunya sama-sama kita rindu-rindukan setiap hari Kamis di televisi Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Dan juga saudara kita di luar negeri yang menjadi pecinta Mimbar Nurus Salam di Saudi, di Singapura, di Malaysia, dan di mana tempat-tempat yang sungguh sangat jauh sangat mencintai acara Mimbar Nurus Salam. Dan bertambahlah kebahagiaan kita di pagi hari ini, kita ditemani oleh guru kita tercinta, Buya Dr. Andes Bagindo Buya Letter Tuanku. Wah, ribet juga nih, Tuanku Bagindo Haji Muhammad Letter. Allahu Akbar. Apa kabar Buya? Baik, alhamdulillah. Sehat benar ya? Alhamdulillah. Jauh banget, kapan datang Buya? Datang sudah tanggal 28. 28. Ya. Beliau tinggalnya di Padang ya. Ya. Luar biasa, bolak-balik Jakarta. Iya. Sehat. Usia berapa Bu ya sekarang? 77. 77. Baru 77. Oh, baru 77. Alhamdulillah, sehat walafiat. Pemirsa, sungguh indah seorang pemuka agama, guru yang masih sehat walafiat, syukur bin nikmah. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini Bu ya, temanya adalah mencapai bahagia dunia dan akhirat. Populer ya? Insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita mendengarkan ceramah beliau yang tentunya ini kelihatannya biasa-biasa saja mencapai bahagia dunia dan akhirat. Namun demikian, tentu saja penjabarannya akan lebih luas lagi. Kita persilahkan Buya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis zikir Nurus Salam yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita akan memberikan tema kita adalah bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab di dalam Islam manusia itu diberi hidup keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebab di saat hilangnya keseimbangan, orang akan mencintai dunia. Orang kalau hanya mencintai dunia, dia akan berbuat maksiat sebanyak-banyaknya di dunia. Oleh sebab itu makanya hubbud dunia wa hubbul akhirah. So kata Rasulullah, pada satu saat akan hilang keseimbangan hidup manusia. Sayati ala nasi zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang menimpa umatku, mereka mengerjakan yang lima, melupakan yang lima. Yang pertama lah, yuhibbuna dunia wa yansawna akhirah. Mereka mencintai dunia, melupakan akhirat. Hendak teringat bahasa hidupnya akan mati. Padahal mati itu adalah suatu kepastian dalam hidup. Yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Yang lain belum tahu, baru agak-agak aja baru itu. Iya, agak-agak, kira-kira. Ya, rada-rada. Rada-rada begitu kan, nah itulah. Jadi kalau mati pasti. Kullu nafsin, zaiqatul maut. Tidak orang yang tidak akan mati. Yang kedua kata Tuhan, yubimal, bainsaun wa hisab. Banyak orang mencari harta, mengumpulkan harta, bertimbun-timbun, tapi tidak mampu mempertanggungjawabnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun tidak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabnya. Untuk apa harta banyak-banyak? Kalau tidak tahu jelas ujung pangkalnya, datangnya tidak jelas, perginya tidak jelas, pemeliharannya kabur. Wah enak tapi punya harta banyak bu ya. Apa gunanya? Ya enak dong. Enak punya harta banyak, nah. Tapi kalau badan sakit, iya nggak enak juga. Itu apa? Iya iya. Apa gunanya? Ya. Tapi kalau harta banyak dengan takwa, ini sangat bermanfaat bagi umat. Badan sehat. Wah enak. Untuk diri sendiri. Ah itulah sebab. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah, hibun akal, wayam sauna khalik. Banyak orang mencintai makhluk lupa kepada Khalik. Allahu Akbar. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada family, semuanya cinta sehingga tidak teringat Allah lagi karena cintanya tadi. Apa saja dilakukan karena kecintaan tadi. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi. Itulah. Iya. Makanya yang keempat, yuhibbun az-zunub wa yansawna taubah. Selalu membuat kesalahan, tidak pernah tobat, tidak pernah menyesal dari salah. Salah terus. Asik berbuat kesalahan. Akhirnya bertimbun-timbun kesalahan tadi. Kapan lagi? Padahal kita hidup ini kan ingin husnul khatimah. Akhir hidup kita ini adalah husnul khatimah. Kalau perlu, kita meninggal dunia ini dengan kalimah La ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Iza kana fi akhir kalam la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilallah, dijamin masuk surga. Yang kelima, yuhibunat kusur wayansawnal makbarah. Sangat cinta kepada rumah, cinta kepada ini, lupa ke kubur. Pada rumah, pada sesaat akan kita tinggalkan. Rumah, istana, pada sesaat akan kita tinggalkan. Akhirnya kita ke kubur. Apa yang kita bawa ke kubur? Yang pergi ke kubur kan tiga. Ahli, keluarga, harta, amal. Kita tinggalkan. Yang dua balik, yang satu tinggal, yaitu amal saleh. Sebab unsur manusia itu kan tiga. Roh akan kembali kepada Allah. Jasad akan jadi tanah dan jadi cacing. Ya atau tidak? Iya. Sedangkan amal saleh yang akan menemani kita. Kalau amal saleh tidak ada, kita hidup tak berteman. Bagaimana keadaan hidup kita itu? Nah, oleh sebab itu makanya orang Islam membangun keseimbangan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau orang Indonesia kan, bangunlah jiwa. Jadi bangsa Indonesia ini harus kita bangun jiwa dulu. So, jiwa itu yang menentukan sikap lahiriah kita. Bukan seperti orang Barat. Mensano, incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Semua orang maling perampok sehat, tubuhnya sehat. Gede-gede badannya. Gede-gede badannya. Wah, hebat. Tapi jiwanya mancilo. Nah, inilah makanya kita kan di dalam jiwa yang perlu. Makanya oleh sebab itu makanya kita perlu mencari keseimbangan hidup ini. Itulah dalam keseimbangan itulah maka kita disternal yang terkenal namanya doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan hindarkan kami dari siksa neraka. Bagaimana kita banyak orang ingin bahagia? So doa itu adalah bahagian dari kerja. Dia merupakan suatu motivasi itu doa. Iya, iya. Jadi doa itu bukan, motivasi bukan awal daripada suatu usaha. Usaha. Atau iya, ikhtiar. Iya, betul. Sebelum kita berusaha, doa dulu. Tapi kalau doa saja seperti kata Abu Bakar. Sesudah subuh, sahabat-sahabat bersandar aja di tiang-tiang masjid. Jadi bersandar aja di tiang-tiang masjid kan? Tanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, "Kenapa kalian ini berserah diri kepada Allah sambil berdoa?" Diambilnya cambuk, dihalau. Pergi bekerja. Katanya bisa turun aja begitu nikmat dari Tuhan kalau enggak bekerja. Bekerja dong katanya. Diusir, harus bekerja. Ikhtiar ya. Ikhtiar. Nah, ikhtiar itulah dengan niat. Makanya iman, ilmu, amal. Ketiga tuh. Iya. Iman saja tidak bisa kalau enggak ada ilmu. Ilmu gunanya untuk mengetahui apa yang kita buat. Amal ada realisasi. Oleh sebab itu makanya dengan adanya hal yang demikian baru kita mencapai kebahagiaan. Jadi syarat kebahagiaan di dunia itu tiga, kebahagiaan di akhirat tiga. Kalau ingin kita ingin bahagia, tiga syaratnya. Yang pertama, bisyatil badan, sehat badan. Kalau badan tidak sehat, bagaimana kita merasa bahagia di dunia ini? Sudah kita beli mobil, kiranya dapat bisul. Bisa enggak naik mobil? Bisa enggak naik mobil? Bisa lihat bisulnya dulu. Ah, gitu. Bisulnya ya. Di sini. Kalau bisulnya gede, enggak ada bisul di sini, bisul di bawah. Enggak ada bisul situ. Biasanya bisul itu dipanggul. Iya, habis itu bisul biasanya. Kan ada gunanya. Kita beli TV, mata sakit. Beli makanan enak, lidah patah. Ya, gak bisa apa-apa dong. Itu namanya sangsaro badan. Nah, inilah dia. Oh, makanya oleh sebab itu bisyatil badan. Bisyatil badan. Itu kunci yang pertama. Salullahal ma'afah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairan minal afiyah. Diriwayatkan Ibnu Majah. Apa artinya? Mohonlah kepada Allah kesehatan. Sesungguhnya kurnia yang lebih baik sesudah iman sehat. Ya apa tidak? Ya. Apa gunanya dibeli baju badan sakit, keluarnya enggak bisa, untuk apa baju itu? Dibeli perhiasan badan sakit, enggak bisa, enggak ada gunanya. Jadi kesehatan itu adalah, kalau ingin mencari kebahagiaan di dunia ini, pelihara kesehatan. Berarti kesehatan itu mahal sekali ini. Itu sesudah iman kesehatan. Kesehatan luar biasa. Kalaupun kita beriman, kalau tidak sehat, bagaimana kita bekerja? Iya atau tidak? Iya. Makanya perlu kesehatan tadi. Nah, untuk itulah makanya disuruh puasa supaya sehat. Sumu tasihu. Puasa supaya sehat. Disuruh kita olahraga. Ini disuruh kita, yang laki-laki disuruh berenang, disuruh memanah. Itu kan kata Rasulullah. Iya. Yang perempuan disuruh menyulam, ya tidak? Menyulam di rumah. Apa namanya? Sebab kalau berenang itu kan olahraga kita namanya. Dengan olahraga badan menjadi sehat. Disuruh kita makan makanan halalan taibah. Sudah halal taibah. Taibah itu yang bergizi. Itu artinya. Jadi makan harus bergizi dan halal. Sebab makanan yang halal tadi akan membuat fisik kita ini baik. Itulah. Ada pengaruhnya antara makanan yang haram masuk ke tubuh? Sangat besar sekali pengaruhnya. Oleh sebab itu kata Rasulullah, orang yang memakan makanan yang haram, tempatnya adalah neraka. Haram ini kan dalam artian secara zatnya maupun sifat dan zat. Masuknya ya? Iya, dua-dua itu. Oh, iya. Kan haram itu dua, ada sifat, ada zat. Kalau zat langsung seperti babi. Babi. Itu haram. Kalau sifat kan conditioning. Sangat conditioning, itu haram. Dari mana dapatnya itu? Dari mana dapatnya ini ya? Ini kan sumbernya bisa ditukar. Iya. An mali minna minna tasaba wa fima anfaqa. Harta itu dari mana dapatnya, kemana saya dibelanjakan. Itu jelas segala macam. Nah, jadi kuncinya adalah kesehatan. Alaikum bisawmi fa innahu muhasamatul lil uruq wa mazhabatul lil ashar. Wajib puasa atas kamu karena puasa itu menyegarkan urat darah. Dengan puasa urat darah itu segar dan menghilangkan sifat buruk. Sifat buruk atau apa? Penipu, pengicu, pendusta. Seorang puasa tidak bisa berdusta. So yang tahu puasa itu hanya dia dengan Allah. Allah SWT. Kalau salat bisa dilihat orang. Ya atau tidak? Kalau zakat bisa dilihat orang. Naik haji bisa dilihat orang. Naik haji pasti dilihat orang. Dilihat orang, terang dong. Tapi kalau puasa, yang tahu cuma kita dengan Allah. Saya sudah makan 5 cambung. Tanya mertua. Sudah makan belum? Puasa enggak? Puasa. Kosong-kosong ya, orang tahu, nanti tahu, ya, dia puasa. Jadi puasa itu melatih kita jujur. Oleh sebab itu makanya asal tadi, itulah makanya kalau anak-anak muda disuruh dia olahraga, berenang, memanah. Kalau gadis-gadis disuruh dia menyulam. Karena apa? Dengan menyulam itu, yang pertama dia hati-hati. So, kalau anda tadi bisa ketusuk tangannya. Cermat. Yang kedua cermat. Yang ketiga sabar. Sabar. Yeah. Yang keempat indah. So dia tahu kalau bikin sapu tangan bagaimana pinggirnya, jahitnya bagaimana, bunganya bagaimana. Makanya orang-orang dahulu itu penyabar, ulet, ya tidak? Yeah. Apa namanya? Cermat dan tahu keindahan. Makanya itulah hebatnya dulu. Iya. Sama saja ini kan kenapa orang dulu nanam bunga di halaman rumah? Kalau sekarang kan banyak bunga plastik. Akhirnya datanglah kumbang plastik. Karena banyak menanti bunga plastik, yang datang tuh kumbang plastik. Udah, kita yang salah. Dulu tidak. Bunga itu pakai pot ya, di halaman. Kalau anak gadis pergi bertandang, sore dia pulang. Karena bunganya ngomong, yeah, wahai gadis cepatlah pulang, aku kehausan. Berbisik ke hatinya. Akhirnya pulanglah si gadis menyiram bunga. Melihat gadis menyiram bunga, tertegun bujang di tengah jalan. Apa kata si bujang? Sedangkan bunga di halaman lagi disayang, konon nanti suami di atas rumah. Wow. Begitu orang dulu. Sekarang gak tahu. Sekarang sama-sama juga. Sama juga. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi makanya ingin kita bahagia di dunia ini, pelihara kesehatan. Jadi berarti kesehatan itu memang mutlak perlu ya. Sesudah iman kan kesehatan. Dan menjaga kesehatan. Kalau tidak sehat bagaimana kita? Orang salat, makanya seluruh gerak-gerik dalam Islam, salat untuk kesehatan. Puasa untuk kesehatan. Zakat, kesehatan apa? Rohani. Karena kita memberi orang. Haji, kesehatan bergerak. Di samping kita bersilaturahmi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bisyatil ma'isyah. Hidup layak. Kalau di dunia ini kita hidup layak, bahagia enggak? Layak dong. Walaupun kita tidak bisa memiliki pesawat terbang, tapi kita bisa naik kapal terbang. Kan bukan memiliki yang pokok, iya, bisa menikmati. Tidak perlu kita harus pakai mobil semua. Kadang-kadang untuk menaruh mobil aja payah rumah. Iya. Lebih baik kita kan, tapi kita bisa naik mobil. Umpama ada duit, sewa taksi. Ya benar. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih aja. Nah, kalau ingin ramai-ramai, naik bis. Setengah ramai. Oh, ada setengah ramai juga. Ada juga yang setengah ramai, yang mobil-mobilnya kecil-kecil itu kan setengah ramai. Setengah ramai. Ya. Nah, kalau mau jadi tuan, naik taksi. Naik taksi. Nah, ya. Gitu. Nah, ya tidak. Jadi kalau penghidupan sehat, untuk mencari penghidupan sehat itu bagaimana? Harus kita berusaha. Nah, oleh sebab itu, untuk berusaha itulah manusia harus yang pertama punya ilmu. Mana kita berusaha karena punya ilmu? Iya. Yang kepua yang untuk ilmu kan nuntut itu hukumnya wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Malah mulai dari buayan. Sampai dari ayuan ya, sampai ke bang lahat untuk ilmu. Enggak pernah berhenti. Dalam ilmu enggak ada pensiun. Enggak ada pensiun. Kalau ada pensiun itu sudah kalah, itu sudah salah itu. Yang pensiun itu kan dari pegawai negeri. Baru ada pensiun. Tapi kalau ilmu dan pensiun, minal mahdi ilal hadi sampai ke lahat. Makanya majelis ini kita tidak usah berhenti untuk ilmu, sebab ilmu itu kita perlukan. Soal dengan ilmu itulah kita bisa berbuat. Tanpa ilmu kita tidak bisa berapa. Ya apa tidak? Ya. Kan tidak bisa apa-apa kita kalau tidak ada ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa berbuat. Nah, dengan ilmu tadi kita bisa berbuat. Namanya amal. Amal tadi baru bernilai kalau sudah dengan niat. Namanya amal saleh. Amal saleh. Kalau sudah amal saleh, kita akan diberi kebahagiaan nanti di akhirat. Allahu akbar. Innamal a'malu binniyat. Bakul imri'in manawa. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya dengan adanya hidup yang layak, hidup layak itu kita harus berikhtiar atau berusaha supaya dapat hidup layak. Jangan diam. Jangan hanya apa namanya bangunnya tinggi hari, ya nak? Ya. Ya tinggi hari tahu tinggi hari. Siang hari sudah. Orang Jakarta bilang jembreng kuno. Jembreng kuno ya. Nah, ya kayak gitulah kira-kira begitu. Nah, tidak bisa. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita disuruh bangun pagi. Bangun pagi. Ya. Nah, kenapa? Untuk kita fantasiru fil ard. Luar biasa. Coba kita lihat contohnya burung. Burung itu jam 6 sudah terbang dia dari sarangnya mencari rezeki. Berapa lamanya burung keluar sarang? 12 jam. Keluar jam 6, masuk jam 6. Ayam tidak pernah sekolah mencari S1. Iya. Bisa dia membesarkan anaknya 15 ekor tanpa disertai oleh bapak ayam. Sok bapak ayam kerjanya cari betina aja kerja. Itu kerja bapak ayam. Kan gitu enggak ibu ya? Bapak ayam. Bapak ayam kan gitu kan? Nah itu. Tapi kenapa dia bisa membesarkan anaknya 15 ekor? Pernah enggak ibu-ibu mendengar anak ayam kurang gizi? Iya. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Ini manusia. Ada bapak, ada ibu, anak cuma satu. Kok kurang gizi? Yang disalahkan orang. Yang salah pemerintah lah, kesehatan lah. Pernah ada ayam menyalahkan orang? Tidak ada, tapi dia bekerja. Nah, jadi kalau ingin hidup layak, harus bekerja. Tanpa bekerja, takkan pernah menemukan hidup yang layak. Makanya, orang yang menganggur itu orang yang dibenci oleh Allah. Penganggur itu kebencian Tuhan. Inna Allah yabghadu sabal fariga. Allah sangat benci kepada pemuda yang menganggur. Tuh ingat tuh pemirsa, pemuda-pemuda jangan sampai nganggur. Enggak boleh. Gak kalau menganggur. Kenapa kita di Indonesia kok bisa nganggur? Aneh. Tanah luas. Sekarang kan ada istilahnya lahan lahan tidur. Yang suruh tidur lahan, padahal dia yang tidur. Mana lahan tidur? Lahan itu kalau dibiarkan kan rumput tumbuh. Iya, semuanya tumbuh. Mana tidur? Yang tidur kan dia. Tapi untuk mengelak kompensasi bilang lahan tidur. Lahan tidur. Ini kan bisa kalau kita enggak punya lahan. Kan kita bisa sistem sarinya. Bagi hasil kayak begini kah? Asal mau kerja. Banyak cara lah. Banyak cara yang tempo. Fasilitas Allah sudah berikan ya. Kita sudah diberikan. Yang pertama kita diberi akal. Akal. Isi dengan ilmu. Yang kita diberi roh, isi dengan agama. Yang ketika diberi kita pangan, kaki, cukup kita diberi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ayam cuma enggak diberi tangan, kaki aja cuma ada. Bisa membesarkan anak 5 orang. Kan malu kita sekarang ini. Banyak pengangguran di Indonesia ini selalu pemerintah yang disalahkan, ini yang disalahkan. Iya. Tapi dia sendiri tidak pernah memenuhi kewajibannya. Penuhi kewajibanmu, engkau akan menerima hak. Ini kan yang banyak cuma minta hak aja. Iya, iya. Kewajibannya apa? Sebagai manusia sudah penuhi kewajibannya apa tidak? Sudah bekerja dia apa tidak? Ini masalah kita yang paling ru'anu sekarang, apa namanya itu? Yang paling berbahaya sekarang ini. Bagaimanapun perencanaan, kalau kita ini tidak mau bergerak, bekerja semua tidak bisa. So, bekerja itu adalah tugas, nanti akan kita spesial. Ya, spesial. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita harus mencari hidup yang layak. Hidup layak itu kita harus mempunyai pekerjaan. Mau bekerja. Bekerja harus menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu. Ilmu itu mengandung ilmu teknologi. Sebab sakharalakum ma fis samawati wal ardh. Apa yang di langit yang di bumi diserahkan ke manusia. Untuk itu apa? Diberi kemampuan apa? Berilmu. Dengan ilmu itu kita bisa mengolah alam semesta ini. Mau kita jadikan apa? Mau jadikan. Baik-baik. Buya kelihatan Buya tampak ngotot nih. Iya. Semangat-semangat luar biasa. Baiklah. Mudah-mudahan bergerak hatinya. Bergerak hatinya. Pemirsa dan juga jamaah di studio, marilah kita saksikan tayangan berikut. Baik, pemirsa, sangat berbahagia sekali kami. Anda masih beserta kami dan juga jamaah dari Majlis Taklim Garba ini. Garba ya, Garba itu adalah singkat tadi gara-gara Baba Aji. Jadi ini satu keluarga, Baba Aji itu kakeknya. Jadi anak cucunya hadir pada hari ini. Ada dari Asyafia, At-Tahiriyah, Suryania, Al-Barkah dan semuanya. Dan masuk di dalam mimbar Nurussalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, begitu indah yang disampaikan oleh Buya kita, guru kita tercinta. Baik, bisa diterangkan lagi mengenai tadi. Jadi kalau sudah kita mendapat hidup yang layak, bahagia gak hidup kita? Bahagia sekali ya. Yang ketiga adalah bisyahatil muamalah. Sehat hubungan antara kita. Muamalah. Baik hubungan rumah tangga, hubungan usaha, hubungan kemasyarakatan, hubungan kefamilian. Apabila antara kita hubungan tadi sehat, insya Allah akan timbullah rasa kebersamaan. Kalau rasa kebersamaan sudah timbul, kita punya kekuatan untuk mencapai sesuatu maksud. banyak orang nggak tahu sekarang ini. Nah, oleh sebab itu makanya bersilaturahim itu kunci. Alangkah indahnya, mulai dari pemimpin tertinggi sampai ke bawah, di antara mereka bersilaturahmi dengan masyarakat, bersilaturahmi dengan rakyat. Dengan bersilaturahmi itu akan timbullah, sebab kata Rasulullah, tasaffahu yuzhibu ghillu an qulubikum, saling berjabat tanganlah supaya hilang rasa dendam dalam hatimu. Luar biasa. Coba, sebab kalau dendam itu sudah tumbuh dalam masyarakat, masyarakat ini akan kacau. Sebab orang ingin melepaskan sakit hatinya kepada orang, ya tidak? Ah, makanya saling berjabat tangan. Min muslimaini yataqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu kabla antak farraka. Luar biasa. Apabila dua orang muslim bertemu, saling berjabat tangan sebelum berpisah, diampuni dosa keduanya oleh Allah. Allahu Akbar. Berapa hebatnya kita itu. Sebab sayang kasih itu timbul kan ketika adanya komunikasi. Sebelum kita berkomunikasi dengan seseorang belum ada timbul rasa. Tapi setelah kemudian rasa, kalau rasa sudah timbul, timbul kecintaan. Kalau cinta sudah datang, orang berani mengorbankan apa saja. Allah. Apalagi harta, nyawa pun akan dikorbankan. Ah, baik-baik, sudah kelihatannya sudah pada gak sabaran nih mau bertanya nih. Iya, silakan. Disilakan dari bagian sini, silakan siapa yang bertanya. Silakan Ustazah siapa? Ya, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mulyati dari Garba. Dalam kehidupan manusia pasti berusaha untuk tidak berbuat dosa ya. Kita kadang sering istighfar untuk berusaha untuk berbuat baik, tapi kadang ada aja dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apalagi yang disengaja gitu, Ustaz. Bagaimana caranya ini? Artinya kita udah berusaha untuk berbuat baik, akan tetapi dosa itu kayak seperti kemarin lah abis lebaran, kita berbuat lagi dosa, padahal kita udah usahakan untuk tidak berbuat dosa. Ini bagaimana mengatasinya, Ustaz? Kiatnya gimana? Begini, sebetulnya kata Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa atau kesalahan. Tidak ada itu. Yang dijamin itu tidak berdosa hanya para nabi dan rasul. Kita manusia biasa ini, apa saja pangkat kita, jabatan kita, termasuk buya-buya juga tak luput dari kesalahan. Kiai-kiai. Kiai-kiai juga kesalahan. Cuma kadar kesalahan itu berbeda-beda. Hmm. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang menengah, dan sangat kecil sekali. Hanya perbedaan. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang yang berdosa mau bertobat, menyesali kesalahannya. Kalau semua itu kita sesali, sebab dosa itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja. Itu pengalaman diri saya sendiri itu. Saya ketemu dengan sahabat saya waktu di SMP dulu, seorang nyonya, seorang perempuan. Sudah pisah 35 tahun. Biasanya kalau kita ketemu, yang kita tanya kan berapa cucu, oh gitu kan? Iya. Yeah. Enggak pernah enggak kekayaan yang ditanya kan? Dia menekur mukanya merah. Menung saya. Padahal kan biasa orang tanya gitu kan? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Setelah dia pergi, saya tanya sama teman-teman yang lain, "Kenapa sih? Bapak udah salah tanya, bagi dia itu pukulan berat. Kenapa? Jangan kan bercucu, kau aja belum begitu sekarang." Nah, coba. Kan enggak sengaja. Kan enggak sengaja kan kesalahan. Iya, iya, iya. Oleh sebab itu, makanya gunanya silaturahmi tadi adalah yang pertama untuk saling memaafkan. Ya tidak, saling memberikan sesuatu kemaafan. Dan untuk makanya siapa yang bersalaman, dua orang bertemu, diampuni. Sebelum berpisah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita baik-baik begini, enggak akan terjadi keributan, katanya pertengkaran. Sebab begini, kata Rasulullah, orang yang sangat dibenci oleh Allah tiga. Yang pertama, orang yang suka menyebar fitnah. Tuhan enggak sayang pada dia. kemudiannya fitnah aja sebagaimana. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba antara kawan dengan kawan. Dan yang ketiga, orang yang suka mencukil-cukil kelemahan orang lain. Setiap kita ini punya kelemahan. Iya apa tidak? Ya. Kita kan bukan manusia yang sempurna. Kalau kita sudah cungkil kelemahan orang lain, kelemahan kita juga akan dicungkil orang. Ya. So, tadi sudah katakan, setiap anak Adam akan melakukan kesalahan. Makanya, menutup aib sahabat kamu akan ditutup aibmu oleh Allah nanti di akhirat. Ya, ya, ya. Itu Nabi yang ngomong. So, kita punya aib semua. Cuma kan, cuma kadarnya yang berbeda. Ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, gitu aja. Tapi siapa yang kita tidak bersalah? Nah, itu makanya kita itu disuruh saling menasihati, saling mengingatkan. Itu gunanya kita bersulami. Watawasabil haq, watawasabil sabr. Orang sekarang yang aneh ya. Allah saja tidak membuka aib, tapi manusia membuka aib malah luar biasa. Kenapa? Nah ini, setan itu lima sifatnya. Ya. Yang pertama, tidak mau mengoreksi diri. Orang kalau tidak mau mengoreksi dirinya, dia adalah sahabatnya setan. Yang kedua, tidak mau menyesali diri. Kalau ada orang tidak mau menyesali dirinya, yang salah orang aja, dia tidak pernah. Itu namanya ya, setan. Setan. Oh, iya, iya. Yang ketiga, tidak mau dia tadi itu mengakui kesalahannya. Melihat kesalahannya, tidak mau dia melihat kesalahannya. Ya tidak, tidak mau. Yang dilihat kesalahan orang. Orang dia buka kesalahan orang. Padahal dia juga salah. Dia kan manusia biasa. Iya iya iya. Dan yang keempat, tidak mau bertobat. Itu setan. Berarti dia komandan setan. Komandan setan itu. Iya, iya, nah, makanya sekarang ini banyak berkeliaran setan-setan. Nah, gitu. Makanya kata balon nanti kalau setan ini tidak cepat dikalahkan. Makanya yang mengalah itu adalah iman dan takwa. Iman takwa. Yang kelima, setan itu tidak pernah mensyukuri nikmat. Begitu hebatnya nikmat yang diberikan, tidak ada syukur. Sikit, sikit. Sudah bertumpuk-tumpuk triliun, sikit, sikit. Kurang aja ya. Kurang aja. Jadi kalau ada yang lima itu, itulah setan. Sedangkan anak Adam mau menyesali diri, mau mengoreksi diri, mau melihat diri, segera bertobat kalau dia salah, dan selalu mensyukuri nikmat Allah walaupun sedikit. Nah, baik, baik, baik. Nah, paham ya? Penjabaran ini luas sekali. Di tengah ada yang bertanya? Silakan. Ayo di belakang. Enggak ada di sini? Ayo silakan, silakan. Bu, silakan Bu. Ya. Judulnya ada mencapai bahagia dunia dan akhirat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Asnanani dari Gabra. Asnanani. Majelis Taklim Nurussalam. Nurussalam. Saya ingin menanyakan Ustaz mengenai bersedekah. Umpamanya kita nih di suatu tempat keramaian. Minta yang minta kita ada coba ngasih ini, terdatang lagi datang lagi terus kekesalan ada di hati Ustaz. Jadi gimana itu kalau kita terdatang lagi benar-benar yang udah umpamanya cacat gitu, kita udah nggak ada uang lagi yang mau diin, kalau umpamanya ke pasar kan kita bawa uang terbatas gitu, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Kita udah jengkel kesel, gitu kesel, sebentar, ya? Kesel jadinya ya, gitu ya, ya. Sebentar minta kan minta datang minta gitu, pas yang benar-benar udah nggak ini yang benar yang harus disedekah, uangnya udah nggak ada gitu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Baik tuh, bagus sekali pertanyaan. Seharian soalnya itu. Jadi terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah itu kan disuruh oleh Allah. Malah sedekah itu banyak macamnya. Ada sedekah harta, ada sedekah ilmu, ada sedekah jasa, ada sedekah tenaga. Yang paling rendah sedekah itu adalah senyum. Senyum sedekah juga ya? Senyum itu sedekah. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman kita tersenyum, jangan kita muram aja gitu kan, itu nggak bisa sedekah mah yang lain itu. Harus tersenyum. Nah, sekarang ini yang jadi masalah itulah. Dia itu tenaga kuat, badan sempurna, kerjanya mengemis. Kalau saya tidak beri itu. Iya iya iya. Si itu memberikan pendidikan yang tidak baik kepada mereka. Akhirnya itu dijadikan pencaharian. Nah, itu yang dilarang ya. Ini tidak boleh. Itu maka dikatakan tadi, Allah sangat benci kepada pemuda yang nganggur. Itu gaya orang nganggur tuh. Iya, dia tuh tenaganya kuat, badannya sehat, kerjanya ngemis tengah jalan. Tidak usah diberi. Yang kita beri itu kan orang yang kekurangan. Ya tidak. Yang diberi zakat itu kan orang miskin, orang dalam perjalanan, garin orang yang bayar utang. Iya. Kan banyak itu syarat-syaratnya, ada 8 ya. Tapi kalau orang sehat kerjanya cuma hanya untuk itu, sekarang banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda ini dijadikan pencaharian. Iya, iya. Dijadikan ini merupakan mata pencaharian, sama saja apa namanya sekarang ini wanita yang mencari-cari tahu kan? Apa tuh, tunawisma? Enggak. PSK. PSK. Oh, PSK. Jadi pekerja, oh. Itu kan berbahaya. Iya, iya, iya. Itu kan berbahaya. Sedangkan itu kan merusak moral, merusak masa depan. Ingat, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya sudah rusak, hancur negara tadi. Begitu hebatnya ibu-ibu dihormati. Ada hari ibu, ada ibu jari, ada enggak bapak jari. Padahal bapak-bapak yang berjuang itu yang dapat hari dia. Hari ibu. Ya tidak? Nah, karena ibu itulah. Makanya moralitas bangsa kuncinya di ibu. Bukan di bapak. Ya apa tidak? Jadi yang kesalnya ibu tadi wajar aja ya? Kesal saja wajar tadi karena ini tidak pada tempatnya iya, lagi. Iya, iya. Sebab orang yang meminta itu sudah dijadikan pencaharian. Ya tidak? Iya. Nah, oleh sebab itu mereka harus dididik. Kalau dia diberi, terbiasa dia. Terbiasa enak aja. Jadi ada sekarang ini sebenarnya hipotisme. Hipotisme itu ingin senang tapi dia ingin kerja. Iya. Dia ingin senang, ingin begini begitu, tapi kerja tidak mau. Tidak mungkin. Padahal bekerja itu kewajiban seseorang itu harus bekerja. Seluruh yang hidup diwajibkan Allah bekerja. Ya apa tidak? Apa yang tidak bekerja? Coba. Burung, cacing aja bekerja kok. Iya. Baru dia dapat hidup. Ya apa tidak? Ya. Ini manusia diberi akal, diberi tenaga, diberi cukup, kerja cuma ngemis ke sana ke sini. Apa salahnya? Mungkin dia jadi pembantu kak, bukan ujian beri tukang. So begini, orang tua-tua dulu kita memberi kita itu dulu apa dulu? Kalau tidak pergi ke sawah atau ke kebun atau berdagang atau bertukang atau jadi ustad, ya apa tidak? Pilih. Nah, ke sawah itu bagaimana kita sekarang ini meningkatkan hasil sawah? Itu kita pikirkan sekarang. Kalau dengan padi kita tidak pernah meningkatkan hasil, ditukar. Apa yang paling mantap mungkin palawija, palawija atau apa buah naga, naga ya, atau sawit. Gunanya apa itu supaya lebih produktif? Sebab kebutuhan kita tidak sama dengan dulu. Dengan adanya listrik masuk desa itu kebutuhan masyarakat bertambah. Ya apa tidak? Ya. Kalau dulu cukup dengan apa nih kipas, kipas dengan daun-daun aja kan? Ya. Sekarang sudah ingin pula pakai AC, baling-baling pakai AC, pakai itu, ya? Macam-macam lah. Itu akan bertambah. Kalau dulu cukup dengan tempurung aja kan, dengan bara kan, nirika, sekarang gak pakai listrik. Nah, tentu juga produksi kita juga harus kita tingkatkan. Makanya kata Rasulullah, tis'atu asar rizki fit tijarah wal usrul baki fil mawasi. Rezeki manusia itu 90% dari perdagangan. Siapa yang bisa membuat produksi yang bernilai dagang, rezekinya akan banyak. Ya, ya. 10% dari peternakan, dari peternakan. Siapa yang mengusaha dagang di dunia ini yang banyak rezekinya? Iya, iya. Ya, orang Cina mengusaha dagang murah-murah segala macam sampai kita dijualnya semua kan? Iya. Orang Jepang mengusaha dagang dia. Ya tidak. Kita enggak. Sekarang beli baju berapa? Hanya 30 ribu. Kita upasannya enggak dapat 30 ribu. Ini kita harus berpikir ke situ. Bagaimana caranya sehingga menilai dagang? Sebab Rasulullah sendiri diberi profesi oleh Allah dagang. Ya apa tidak? Berniaga. Berniaga itu profesi Rasulullah. Iya. Jadi kalau ingin kita membanyak mendapat rezeki, kita harus mempunyai nilai dagang dalam segala usaha kita. Ya tidak? Iya. Itu artinya dengan segala aturan, aturan. Dengan segala aturan tentu menurut aturan. Iya. So agama sudah mengatur itu sudah semuanya. Mengatur, iya. Apalagi negara kita juga sudah mengatur bagaimana cara-caranya. ini pengalaman ya, banyak diantara pengemis-pengemis itu mempunyai energi dia. Iya. Tapi etos kerjanya lemah. Sebenarnya ada bosnya juga itu, ada bosnya. Silakan ya. Ada bosnya juga itu. Jadinya mereka dikumpul, kemudian store. Ternyata penghasilannya itu memang besar sekali. Yang paling lucu, ada pengemis itu yang istrinya dua. Wah. Saya saja Buya sekarang tetap satu. Satu ibu ya istrinya? Sampai sekarang. Belum pernah tambah. Saya kira dua, tiga. Enggak. Satu. Alhamdulillah. Jadi kejengkelan tadi itu gunanya adalah untuk mendidik mereka supaya mereka menjadi pekerja yang baik. Kecuali orang yang cacat, wajar. Saya juga kalau datang saya lihat, kalau dia cacat, wajar. Lumpuhkah dia, tangannya yang kurang atau dia buta, ya apa tidak? Iya. Ini sehat. Jadi kalau kita biasakan itu mendidik orang menjadi pemalas, menjerumuskan orang lain. Ya. Jadi apa kata Nabi kan, saya yang saya cemaskan bagi umat saya ini apa? Itra, yang pertama ini mereka hanya memikirkan perut saja, suka makan aja kan. Sesudah itu apa? Ngantuk. Orang kalau nyamah karenanya kadang ngantuk. Kalau sudah ngantuk malas. Kalau sudah malas hilang percaya di percaya di. Ini modelnya ini. Makanya manusia diangkat jadi khalifah. Khalifah itu apa? Sesudah Allah yang bisa menguasai bumi dan langit ini ada manusia. Manusia. Ya. Untuk itu apa? Diberi akal. Dengan akal manusia berilmu. Dia menguasai ilmu dan teknologi. Teknologi. Ya. Nah, dengan teknologi yang lambat jadi cepat. Kalau dulu jalan kaki lambat, sekarang naik mobil. Itu kan hasil teknologi. Teknologi. Itu hasil budaya manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berikhtiar. So ikhtiar itu hukumnya wajib. Bukannya diam-diam aja. Seperti tadi mendoa aja Rabbana atina. Apa sih kita mau bahagia dengan doa aja? Kerja dong. Ya apa tidak? Makanya tadi sehat badan, sehat penghidupan, yang terakhir bisa ilmu amalah, sehat hubungan antar manusia. Iya. Itulah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah engkau di atas kebajikan. Mari kita sama-sama bertolong-tolongan. Jadi saya tadi pertanyaan ibu tadi itu sangat menarik sekali tuh. Iya. Itu ibu telah mendidik dia sampai sebagai seorang manusia yang mau berusaha. Tidak usah diberi. Katanya di Jakarta ada aturan sudah. Oh, ada aturan, nah, perda, ada perda. Nah, bagus itu. Iya. Bagus itu. Supaya orang tadi jangan menjadi orang pemalas. Begini ya. Kadang-kadang orang sudah ikhtiarnya, sudah ikhtiar dan kemudian menjadi suatu, apakah dia menjadi mempunyai suatu jabatan tertentu dan kemudian apakah dia dengan dagang kemudian menjadi suatu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, ini kan adalah hasil kerja aku sendiri. Jadi dilupakan sama sekali Allah SWT. Nah ini bagaimana yang begitu? Disinilah kenanya karun. Karun itu dia melupakan rezeki yang diberikan Allah kepada dia. Semua itu seolah dia yang mengatakan. Ini kan saya sebenarnya. Apalah daya manusia? Iya. Tanpa ada kekuatan yang diberikan Allah SWT. Makanya karun dimenam masuk bumi. Harta karun dia. Tidak mungkin sesuatu kita miliki tanpa kudrah iradah dari Allah SWT. Walaupun kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah. Dia tetap Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hambanya. Oleh sebab itu makanya kata Allah, walaupun dosamu sebanyak bumi dan langit, mau bertobat akan kuampuni kecuali syirik. Allahu Akbar. Mempersekutukan Allah. Begitu kalau mau kita bertobat, bersadar. Nah, oleh sebab itu makanya yang amal saleh itu kan amal itu yang diawali dengan niat. Tidak, sudah niat, punya ilmu, amal, ikhlas. Nah, kalau berhasil, syukur. Kalau gagal, sabar. Makanya untuk mengimbang ini disebut namanya tawakal Allah. Kita menyerah bulat-bulat kepada Allah. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi yang pokok wajib ikhtiar adalah berusaha, beramal atau bekerja. Itu kewajiban setiap orang. Kalau sudah bertawakal Allah bahwa hasbuh ya, dicukupkan segala kebutuhan. Dicukupkan segala kebutuhannya. Tapi belum tentu sekarang kita minta, sekarang belum tentu. Iya. Mungkin kita juga diuji oleh Allah. Sampai ke mana imanmu? So, sabar itu harus ada ujian. Iya. Orang beriman itu akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hidup ini tanpa ujian. Kalau manusia tidak diuji, itu makanya istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Kan begitu. Iya, itu kayak lagu aja, berakit-rakit kita ke hulu. Bisa aja, Ben. Luar biasa. Indah sekali pemirsa dan juga sahabat-sahabat kami di studio. Tidak terasa bahwasanya waktu juga ya. Satu jam kok ya. Udah, gak kerasa. Waduh, luar biasa indahnya kalau kita ketemu dengan Buya ini. Memang sayang Buya ini adanya di Padang. Tapi ya pesawat cuma berapa sih, sebentar aja kan ya. Padahal ini baru tiga. Baru tiga. Itu bagi dunia, bagi akhirat belum. Nanti lah, kita tambuh lagi lah. Baiklah pemirsa televisi, pemirsa dimanapun Anda berada. Sungguh itulah yang telah sangat membahagiakan kita. Mengenai judulnya adalah ringan sekali mencapai bahagia dunia dan akhirat, tetapi pada hakikatnya adalah terbalik, kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana tata cara kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Baiklah, kita dengarkan kesimpulan dari Buya, dilanjutkan dengan doa kami sekarang. Jadi oleh sebab itu, setelah kita tadi menceritakan mencapai bahagia dunia itu kan tiga: bisyatil badan, bisyatil maisha, bisyatil muamalah. Untuk akhirat tiga pula: bisyatil niat, sehat niat kita. Kalau niat kita mencari keridhaan Allah, semua usaha kita akan membahagia kita dengan di akhirat. Bisyatil iman wa i'tiqad. Kalau iman kita sehat, akidah kita sehat, semua yang kita kerjakan menjadi amal saleh. Yang ketiga, bisyatil amal. Amal saleh adalah amal yang sehat. Semua amal saleh akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Amin. Nah, oleh sebab itu, para pemirsa yang terhormat, para majelis yang berbahagia, marilah kita iringi doa ini dengan usaha ikhtiar. Insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kita fi dunya hasanah wa fil akhirah. Jangan orang kan dibikinnya istrinya dua. Nah, yang satu hasanah namanya. Nah, ya dah. Nah, jadi saya ini fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, bukan begitu. Iya, iya. Maksudnya kita mencari kebahagiaan dengan 6 syarat tadi. 3 di dunia, 3 untuk akhirat. Insya Allah semua hidup kita ini akan berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Insyaallah. Amin. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita lahir dan batin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawahir mu'azzibin sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk bekerja sebaiknya sesuai dengan keridaan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dan hindarkanlah kami dari segala siksaan yang akan merusak perjalanan hidup kami. Amin. Sebagai hamba-Mu yang saleh, yang taat, yang selalu mengikuti langkah-langkah yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Tuhan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kehidupan damai di dalam bangsa dan negara kami ini. Amin. Mudah-mudahan dengan begitu kami menjadi tenang dan tenteram. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu Allah benar. Amin. Yang salah itu adalah salah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah.